asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masih berada pada materi waqaf, ya, praktek mewaqafkan bacaan. Baik, silakan dibuka halaman 22. Di halaman ini kita akan mempraktikkan waqaf pada kata yang diakhiri dengan fathatain atau apa namanya, harokat tanwin, tanwin fathah. Ya. Nah, maka caranya adalah dengan membuang tanwinnya, dibaca fathahnya saja, lalu dibaca panjang, ya, dua harokat, karena ada alif setelahnya. Ya. Nah, dalam ilmu nahwu kata yang seperti ini mengalami nasab, ya, mengalami nasab, ya. Jadi tandanya adalah fathatain, fathah tanwin. Ya. Cara mewaqafkan pada kata yang berakhiran fathatain adalah dengan membuang tanwin, ya, lalu membaca fathahnya beserta alif, ya. Jadilah mad dengan ukuran dua harokat, ya. Taib. Misalkan kata ilman, ya, di contoh yang pertama, ilman, tanwinnya dibuang, ilma, ya, alifnya difungsikan, alifnya nam difungsikan. Itulah yang disebut mad iwad, ya. Para ahli qiraah menyebutnya mad iwad, ya, karena mad ini seakan menggantikan tanwin, ya, seakan menggantikan tanwin. Nah. Baik. Wa qur rabbi zidni ilma. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا. Ba' pada Rabbi panjang. Wasi'a Rabbi kulla syai'in ilma. Afala tatadhakkarun. Wala yuzlamuna syai'an. فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. Wa qur rabbi zidni ilma. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya, cukup. Saya. Wa qur rabbi zidni ilma. Zidni qalqalahkan. Zidni. Ya. Wa qur rabbi zidni ilma. Nah, ini lam sukun diidghamkan ke ra. Wa qur rabbi. Wa qur rabbi zidni ilma. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Baik, Hasan. Wa qur rabbi wa qur rabbi zidni ilma. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ayat yang kedua ulangi. Wa ma utitum uti dua harokat masing-masing dua harokat. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Baik, balas Hasan. Nah, baris ketiga. Wasi'a rabbi kulla shay'in ilman afala tatadakkarun. Baik. Pertama, rabbi ada huruf ya sukun. Rabbi panjang. Kemudian waqafkan pada tanda qila, ya, ilma, waqaf dulu. Wasi'a rabbi kulla shay'in ilma afala tatadakkarun. Ya. Jadi kalau waqaf ya ini berhenti. Ilma berhenti dulu. Ambil nafas. Afala tatadakkarun. Ya. Kalau mau lanjutkan tidak ambil nafas ya dibaca ilman. Ya. Tapi ini kita lagi mempraktikkan bagaimana mewakafkan pada kata seperti ini ilman. Nah, ilma berhenti dulu, ambil nafas, lanjutkan. Ya. Sekali lagi. Ya. Kula pendek lamnya. Ya. Wasi'a rabbi kulla shay'in ilma. Afala tadzakkarun. Nah, labas. Bawahnya. Wala yutlamuna syai'a faqulu hani'a waqulu hani'amri'a hani'am mari'a. Masuk ke mim lalu fathah dulu. Hani'am mari'a. Baik, ulangi. Ulang. Ya, faquluhu. Faquluhu hani'a. Faquluhu hani'am ri'a. Ya, bukan hani'am ri'a. Mimnya harokat dulu. Hani'am mari'a. Ada fathahnya kan? Ya. Coba lagi, sekali lagi. Faquluhu hani'am ma waquluhu ani amaria. Barakallahu fiik. Anakallah. Naam. Cukup. Ya. Perlu apa? Lebih cermat lagi, panjang, pendek ya. Yang pendek. Kalau hunya panjang mungkin enggak fatal ya. Faquluhu enggak masalah. Ya, maksudnya salahnya tidak fatal. Tapi kalau seperti ini faquluhu hani amma. Ini tentunya ya harus diperbaiki, ya, harus diperbaiki. Jazakallahu khairan. Fadal. Hari ketiga. 3 4. Wasi'a. Wasi'a Rabbi kulla syai'in ilma. Wasi'a, semuanya pendek. Rabbi panjang baknya. Wasi'a Rabbi kulla syai'in ilma. Afala tatadakkarun. Wala yudlamuna syai'a. Huruf yang sukun lo yul, ya, diupayakan tidak mirip dal. Yul lamun yul tebal. Ya. Wala yudlamuna syai'a. Fakulu fakuluhu hani'a mari'a. Lagi. Fakuluhu hani'am mari'a. Baik. Ada yang kurang tak ini? Tanda matnya ya. Kurang tanda mat. Harusnya di atas ya ada tanda mat far'i ya. Ya, kurang, cetakannya kurang. Hani ini maksudnya apa? Panjang 4-5 rokat ya. Ya, kenapa ketemu hamzah ya, karena mungkin kita masih terlalu bersandar dengan tanda ya. Jadinya kalau ada salah tulis ya, ya wajar. Ini maksudnya apa? Ada tanda mat. Karena ada ketemu pertemuan apa? Huruf mat dengan hamzah. Hani am mari'a ya, bisa ditambahkan ya, masing-masing menambahkan ya tanda mat. Tanda mat di atas huruf ya sukun. Jazakallahu khair. Hadir. وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا فَقُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. Jazakallah khair. Hasan. Kita lanjutkan. Yang berikut ini kita lihat huruf terakhir adalah hamzah. Tidak lagi ada alif setelah hamzah ya. Baik, tidak seperti dua contoh yang di atasnya. Setelah hamzah masih ada alif. Nah, ini bagaimana kalau ternyata hamzah itu menjadi akhir? Nah, pada kalimat ini adalah berposisi akhir, tidak ada alifnya setelah hamzah yang fathatain. Maka tetap dibaca seperti di atas ya. Contohnya warisaan ya, kita baca seolah di atas atau setelah hamzah ada alif. Wanisaa ya, tetap dibaca dengan mat iwad ya. A ya, taib. Bukan disukun hamzahnya, tapi dibaca fathah dan dipanjangkan. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء. كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء وَبَثَا مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَبَثَا مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً هو الذي أنزل من السماء ماء طيب أحسنت نعم cukup ya sama وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء هو الذي أنزل من السماء ماء هو الذي أنزل من السماء ماء نعم أحسن وبث منهما تشديد وبث عندي تشديد وبث منهما رجالا كثيرا ونساء نعم di situ tanwin ketemu wawu كثيرا masuk ke wawu langsung كثيرا terus gunnah kan وبث منهما رجالا كثيرا ونساء طيب هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً سَمَاءِ مَاءً ya, kalau mau mengulang dari as-sama nah, A-nya jangan lupa jadi bukan dari tengah kata sama nah, dari as-sama atau dari minas-sama ya. Ulangi هُوَ الَّذِي هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ samaa'a maa baik maanya panjang dulu maa maa ahsan jazakallahu khair fadal nah baris berikutnya fa khadat hum wa basa minhum rijalan katsira wa nisaa وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طيب tadi yang ayat pertama ulangi وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً perbaiki perhatikan lagi panjang pendek coba perhatikan panjang pendeknya tasydidnya juga diperjelas. Ulangi. Yang wabatha. Ya. Wabatha minhuma. Nah, jangan panjang. Wabatha minhuma rijalan katsira. Rijal. Ya. Nah, panjang. Wabatha minhuma. Tasydidnya. Wabatha minhuma rijalan katsira. Rijalan. Rijalan katsira wa nisaa. Ya. Huwallazi anzala minas samaa'i maa. Baik, barakallahu fik. Ayat bawahnya. Fa akhadathum. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء. Ya, bawahnya lagi. كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. Ulangi dari illa. Illa du'aan wa nida'an. Illa du'aan wa nida'an. Nah, ini tanwin ketemu wawu dengan gunnah. Du'aan wa nida'an. Illa du'aan wa nida'an. Ahsan, ya, cukup. Berikutnya. أخذتهم السيئات بالحق وجعلناهم غثاء. Mana hamzanya fathah غثاء belum jelas غثاء غثاء غثاء panjang dua harokat غثاء. Ya, sekali lagi. Fa'akhadathumus. Fa'akhadathumus sayyatu bilhaqqi wa ja'alnahum ghusaa'a. Baik. Amasalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aa'a wa nidaa'a. Jazakumullah khairan. Nah, demikian waqaf pada huruf yang bertanwin fathah. Tentunya yang ini tidak berlaku bila yang bertanwin fathah adalah apa? Huruf ta marbutoh, ya. Kalau yang bertanwin fathah adalah ta marbutoh, maka bukan seperti ini caranya, tapi seperti yang telah lewat pada halaman 21. Ya, dibaca dengan mensukun, ya. Bukan memfathah tapi apa? Mensukun dan dibaca taknya sebagai hak. Ya, dibaca hak sukun. Nah. Barakallahu fikum. Halaman 23. Nah. Waqaf pada huruf, ya, yang didahului bacaan mad. Ya. Bacaan mad atau bacaan lin, ya. Taib. Jadi sebelum huruf yang terakhir ada huruf mad atau huruf lin. Ya. Fa'idha ja'a wa'adu rabbi ja'alahu dakka. Fa'idha ja'a wa'adu rabbi ja'alahu dakka. Nah, di sini jadi panjang matnya saat waqaf bisa mencapai 6 harokat. Ya. Karena apa? Karena melihat huruf terakhirnya sudah sukun. Ya. Maka yakni bisa dianggap, ya, seperti mat lazim. Ya. Ukurannya bisa seperti ukuran mat lazim, yaitu mat yang ketemu dengan sukun asli. Nah, taib. Boleh dua tidak? Boleh saja. Akan tapi kalau yang ini kalimat dakka, ya, maka apa namanya, hanya boleh 4 atau 6 harokat, ya, secara kaidah. Karena saat wasolnya dia adalah mat apa? Wajib, ya, yang dibaca dengan ukuran 4, ya, bukan 2. Ya, maka kalimat dakka saat waqaf ada 2 kemungkinan atau 3, yaitu 4 atau 5 atau 6, ya, tidak dibaca dengan mad dengan ukuran standar 2 harokat. Nah. Fadal. Alah. Ya. Fa idza jaa. Fa'idha ja'a wa'du rabbi ja'alahu wa da' فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي وَعْدُ dalnya pendek وَعْدُ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ أَحْسَنْتَ betul. Dan apa perlu menampakkan hamzah dekat ya, suaranya ditekan di hamzah. Taib Hasan. Fadhol. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu takka. Ahsan. Empat harakat. Naam. Berikutnya kita baca. أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص أم صبرنا ما لنا من محيص محيص سمرنكن كسره محي يا محيص طيب ah di sini kita pilihkan huruf-huruf terakhirnya adalah huruf-huruf yani isti'la dan itbaq sad dad wa ya huruf ta. طيب تفضل أجزئنا أم صبرنا ما لنا من محيص محيص tampak sebagai huruf استعلاء إطباق ya tebal محيص من محيص محيص ayo طيب agar tidak sama dengan sin ya mahis ini mahis ya طيب ahsan berikutnya ajazi'na am sabarna ma lana min mahis ahsan ta barakallahu fiik. Fadhal. Ajazi'na am sabarna ma lana min mahiyis. Min mahiyis. Min mahiyis. Ahsan. Ya. Berikutnya. Ayat ke berikutnya. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahiid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahiid. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض طيب تفضل قل هو أذى فاعتزلوا nisaa fil mahid al mahid al mahid baik di huruf dhad perlu ditampakkan aliran suaranya mahid al mahid ya, suaranya kalau bisa tampak jalan ya bukan hanya lidahnya yang menyusuri gigi tapi juga suaranya ikut ya bersuara ya apa suaranya ikut tampak ya berjalan mengalir. Nah, fadhal. Qul huwa adan fa'tasilun النساء في المحيض. المحيض. المحيض. طيب. Di mana makhraj huruf dhad? Al-akh. Dari mana makhraj huruf dhad? Bibir. Samping gigi. Tepi lidah. Dengan gigi geraham. Al-Hasan. Baik. Fadal. Kul Kul huwa adam fantazilun nisaa fil mahid. Al mahid. Al mahid. Baik. Perlu dipantulkan tidak? Tidak ya. Huruf dhad bukan huruf qalqalah. Ahsan. Fadal. Qul huwa adzam fa'tazilun nisaa fil mahid. Baik. Adzan tanwin bertemu fa, apa hukumnya? Sofwan. Ikhfa. Ikhfa. Baik. Baik. Huruf ain termasuk huruf rakhawah atau huruf syiddah atau huruf bainiyah? Fa'tazilu. Ain termasuk mengalir atau tidak suaranya? Tidak. Tidak. Ya, mengalir tengah setengah-setengah. Fa tetap ada aliran suara. Fa'tazilu, tapi tidak sempurna. Ya. Fa'tazilu. Ya. Coba lagi. Qul huwa adzan. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Baik, barakallahu fiik. Ahsan. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Falyanzur hal yuzhibanna kayduhu ma yaghir. Falyanzur hal yuzhibanna kayduhu ma yaghir. فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ. أيوة نعم أحسن تفضل. فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ. يَغِيظُ. مَا يَغِيظُ. بارك الله فيك. نعم. Berikutnya. فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ. Kurang tampak tafkhimnya. Yaghir. Ma yaghir. Baik, barakallahu fiik. Berikutnya. Fal yanzur hal yuzhibanna kaiduhu ma yaghir. Kaiduhu, tampakkan apa? Matnya dengan sempurna. Kaiduhu ma. Dua rakaat. Fal yanzur hal yuzhibanna kaiduhu ma yaghir. Baik, Mahsan. Barakallahu fiik. Tafadhal. فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ. أحسنت. نعم. Satu lagi. فَلْيَنْظُرْ. Tebalkan gunnahnya. فَلْيَنْظُرْ. فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ. يغيظ. ما يغيظ. طيب جزاك الله خير. Berikutnya. يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق الميثاق jadi tebal huruf qafnya ya tafadhal di enggak ada halamannya oh yang anu ijo ya cover ijo oh gitu. Hah? Kurang apa? Yufuna bi'ahdillah. Sampai situ, Dok? Iya. Oh. Itu enggak ada. Yang itu yang fotokopi dari mana? Dari ini atau dari itu? Dari yang itu. Iya ya. Saya pikir dari yang ini fotokopinya. Baik, Labes. Pinjam ini. Ya. Baca saja yang di hadapan antum, ya. Ya, hadal. Yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna bil misaq. Lagi, yufuna Yufuna bi'ahdillahi wa la yangkuduna bil misaq. Yangkudunal langsung kelam. Alifnya bukan hamzah ya. Langsung dilompati. Yangkudunal misaq. Yufuna bi'ahdillahi wa la yangkudunal misaq. Baik, jazakallahu khair. Berikutnya. Yufuna bi'ahdillahi fala yanqudunal misaq wala yang ini gunnah sempurna Yufuna bi'ahdillahi fala yanqudunal misaq Baik Hasan jazakallahu khair Yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-misaq. Nah. Ya. Cukup ya. Oh, ini kurang depannya wa la yanquduna al-misaq. Ahsan. Ya. Berikutnya. Dari kiri juga itu ya. Dari kiri bukannya ya. Hayr insyaallah. Baik. Fa amana lahu Lut. Fa amana lahu Lut. Fa amana lahu Lut. وقال إني مهاجر إلى ربي وقال إني مهاجر إلى ربي وقال إني مهاجر إلى ربي Pada kata Lut ada tanda waqaf mim. Ya. Kalau namanya lazimul waqfi, harus berhenti. Ya. Namun praktiknya sebaiknya berhenti. Ya, ini kalau mau dilanjutkan, ya, tidak ada masalah, insya Allah. Nah. Taib. Kenapa lazimul waqf? Karena kalau tidak berhenti, ya mungkin saja ya ada kesan yang tidak tepat, ya. Nah, dari sisi makna bisa keliru, ya. Tapi tidak masalah, ya, kalau dilanjutkan, asalkan ya yang kita pahami benar. Coba kita lihat maknanya. Fa'amana lahu lutun. Ya. Taib. Yang bisa mengartikan coba apa artinya ini? Fa'amana lahu lut. Ya. Amana apa? Beriman. Lahu kepadanya. Lutun Nabiullah Lut. Nah. Jadi Nabi Lut beriman kepadanya. Kepada siapa ini? Kepada Nabi. Di zamannya siapa Nabi di zamannya? Nabi siapa yang di zaman beliau? Nabi Ibrahim. Fa'amana lahu Lutun. Maka berimanlah Nabi Lut atau Lut kepada Nabi Ibrahim. Ya. Waqala dan berkata, inni muhajirun ila Rabbi. Sesungguhnya aku akan berhijrah kepada Rabbku. Ya. Taib. Di setiap fi'il, ya, seperti di sini qala, ya, fi'il namanya, pasti harus ada fa'ilnya. Ya. Walaupun hanya terkandung, tidak dilafadzkan. Taib. Wa qala dan berkatalah. Pasti kita harus tahu siapa yang berkata di sini. Siapa? Ya? Nabi Lut. Ya. Baik, ini yang muncul. Kesan yang muncul adalah bahwa waqala adalah Lut, ya. Karena memang yang paling dekat di sini dan yang dilafadzkan adalah yang zahir adalah Nabi Lut, ya. Padahal yang betul waqala ai Ibrahim. Ya. Waqala ai Ibrahim. Berkatalah Nabiullah Ibrahim, inni muhajirun ila Rabbi. Ya. Jadi kalau kita lanjutkan memang bisa muncul kesan bahwa yang berkata di sini adalah Nabi Lut. Padahal yang Allah maksudkan wallahu alam adalah Nabi Ibrahim. Sehingga di sini ya para ulama tajwid menyebutkan hendaklah berhenti di sini agar tidak muncul kesan yang keliru, ya. Baik, karena memang yang terdekat dengan kata qala siapa? Lut, ya. Bisa jadi itulah yang yakni dikesankan sebagai fa'il, ya, dari kata qal. Nah. Bisa dipahami? Ya, maka ahsannya berhenti. Tapi kalau lanjut enggak apa-apa, ya. Baik. Dengan tadi dengan kita tahu bahwa yang betul adalah demikian. Fadhol. Giliran berikutnya. Fa'amana lahu luto wa qala inni muhajirun. Inni panjang. Wa qala inni muhajirun ila Rabbi. Iya, Hasan. Berikutnya. Fa'amana lahu lut. Bukan fa'amana. Fa'amana panjang. Fa'amana Allahu Lut wa qala inni muhajirun illa Rabbi. Ulangi. Wa qala inni, perhatikan panjang pendek tanda baca tasydid. Wa qala inni muhajirun illa Rabbi. Muha panjang enggak? Panjang. Panjang. Muhajirun. Wa qala inni muhajirun ila Rabbi. Ahsan. Barakallahu fiik. Nah, berikutnya. Fa amana lahu Lut. Wa qala inni muhajirun ila Rabbi. Baik. Berikutnya adalah waqaf pada bacaan lin. Ya. Di sebelum huruf terakhir ada huruf lin atau bacaan lin. فليعبدوا رب هذا البيت. Coba baca seperti itu. فليعبدوا رب هذا البيت. Demikian kalau wasal, tidak ada mad. Akan muncul madlin kalau waqaf. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. Ya. Baik. Kalau wasal tidak panjang hadzal baiti, tidak. Langsung al-baiti, tapi waqaf ya panjangkan. Hadzal bait ya minimal 2 atau bisa 4 atau 6. Falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait. Wa man ibtaghayta mimman 'azalta fala junaha 'alaik. وَمَن بَتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ وَمَن بَتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ وَمَن بَتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ. طيب تفضل. فليعبدوا رب هذا البيت ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فلا جناح عليك. ريحك عين سبعت. فلا جناح عليك. طيب حسن تفضل. فليعبدوا رب هذا البيت فمن ابتغيت ممن أزلت فلا جناح عليك. طيب ابتغيت عليك ya-nya dibaca dari tengah lidah عليك bukan عليك tapi عليك. Nah, وَمَنْ بَتَغَيْتَ. طيب أحسن. Berikutnya masih melanjutkan waqaf pada bacaan lin. Apa bacaan lin? Itu bacaan ya dan waw sukun yang sebelumnya fathah ya. عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ. عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ. عليهم دائرة السوء. عليهم دائرة السوء. Ya, yang baris kedua ada huruf yang terhapus, ya, yaitu huruf ya, huruf qaf, huruf dal dan ra. Ya, la yaqdiruna. Ya, nah, yang mampu melengkapi tafadhal. Yang fotokopi betul ya. Betul kan? La yaqdiruna mimma kasabu ala syai. Ya. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai. Ya. Tambahkan atau dihapus dulu lam alifnya, digeser. Ya. Tambahkan kata yaqdiru. Ya, yaqdiru, yaqdiruna. Baik. Coba yang bisa membaca silakan baca bersama. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai. Naam. Tafadhal. Alaihim da'iratus syau. Sin da'iratus syau. alaihim za'iratus saw. Ayat. La yuqdiruna mimma kasabu ala syai. Baik, lamnya panjang dulu. La yaqdirun. La yaqdiru. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai. Baik, Hasan. Jadi kalau kita wakafkan pada kalimat yang berakhiran hamzah sebelumnya mad, ini juga yang seperti ini Pak Madlin tetap ada naber, yakni suaranya ditekan. As-sau syai. Ya. Baik. Fadal. Alaihim da'iratus sau. La yaqdiruna la yaqdiruna mimma kasabu ala syai. Baik. Bawahnya. Syadidil iqabi dhittawul. Syadidil iqabi dhittawul. Ala tarawna anni ufil kayl. ألا ترون أني أوفي الكيل ya kita pilihkan huruf-huruf li huruf-huruf bainiyah lam ain mim nun ra ya تفضل شديدي شديد العقاب ذي الطول Bo, bukan ta, tapi bo. Dittawul. Syadidil iqabi dittawul. Ala tarawna anni ufil kail. Ufi. Ufi kail. Ufil. Ya, dalam sukun. Ya. Fadal. Ala tarawna anni ufil kail. Ya, atasnya syadidi. Syadidil iqabi dittawul. Oi, Hasan. Fadal. Syadidil iqabi dittawul. Ala tarawna anni ufil kail. Baik. Ayat berikutnya. Fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Dhahaba 'an Ibrahim ar-raw'. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذهب عن إبراهيم الروع. فضل. فاسعوا. Was'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Wa dharul bay'. Wa dharul bay'. Naam. Zahaba'an Ibrahim ar-raw'. Ar-raw'. Ar-raw'. Naam, Hasan. Fadal. Fas'au illa dhikrillahi wa darul bay'. Dhikrillah, panjang dulu lamnya. Dhikrillahi wa darul bay'. Baik. Dhahaba ذهب عن إبراهيم الروع. أحسن. نعم. Berikutnya. لمن الملك اليوم؟ وهديناه النجدين. ولباس التقوى ذلك خير. ولباس التقوى ذلك خير. Di sini roknya tipis ya, khair, karena didahului ya sukun. Hadal. Limanil mulukul yaum wahadainahun najdain. Min tasdid wahadainahun di wahadainahun unnahkan sempurna. Wahadainahun najdain. Tahan lebih lama di nun tasdid. Wahadainahun najdain. Wahadainahun najdain. Baik. Walibasut taqwa. Walibas panjang. Walibasut taqwa zalikal khair. Baik, ahsan. Soft berikutnya. Limanil mulkul yawm wahadainahun najdain walibasut taqwa dhalika khair. Baik, ahsan. Dan demikian waqaf pada bacaan lin. Nah, kemudian satu lagi mungkin waqaf pada huruf yang bertasydid. Jadi kita akan mempraktekkan bagaimana waqaf pada huruf yang bertasydid. Nah, kita pernah, mungkin di sini belum ya. Jadi kalau kita melihat ada satu huruf bertasydid, maka yang kita bayangkan adalah ada dua huruf, ya. Misalkan ba bertasydid, ya. Maka yang kita bayangkan adalah ada dua huruf ba. Baik. Yang satu adalah apa? Ba sukun. Yang kedua adalah ba dengan harokatnya. Ya, misalkan ini watab ba. Ya. Walaupun tertulis hanya satu huruf ba, tapi yang terbayang adalah ada dua huruf ba. Yang satu sukun, yang satu lagi, nah ini apa? Fathah. Ya. Taib. Kalimat al-jubbi, ya. Pada baris yang kedua, coba perhatikan kalimat al-jubbi. Nah, yang terbayang apa? Ada dua huruf ba di akhir kata ini, al-jubbi. Yang pertama apa? Sukun, yang kedua kasrah. Nah, kalau kita waqafkan, maka huruf yang kedua yang berharokat itu berubah menjadi apa? Huruf yang sukun. Ya kan? Misalkan tadi watab ba. Ba yang pertama sukun, yang kedua sukun lagi. Kalau waqaf. Ya? Baik. Ini kalau waqaf. Kalau wasal jelas fathah, tapi kalau sukun, ya, kalau waqaf maka ba yang terakhir ya di sukun. Ya. Baik. Lalu bagaimana kita membaca dua ba ini? Nah, ba yang pertama kita idghamkan, ya, sehingga tidak diqalqalah. Ya. Nah, ba yang kedua yang sekarang sudah sukun itulah yang muncul qalqalahnya. Ya. Jadi seperti ini. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Wa tab. Ba yang pertama hanya merapat bibirnya. Ya. Kapan membuka? Pada ketukan yang kedua. Watab. Ya. Jangan langsung watab. Kalau watab langsung ini kehilangan satu ba. Tidak ada tasdidnya. Ya. Ditunda satu ketukan, ya. Watab. Bisa dipahami? Ya. Tabbat yada abi lahabin watab. Jangan langsung. Kalau langsung, maka berarti menghilangkan satu huruf. Ya. Misalkan tabbat yada abi lahabin watab. Ini menghilangkan satu huruf. Ya. Ditahan dulu satu ketukan, itulah yang sedang kita baca, itu ba yang pertama yang sukun, ya. Wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi. Ini wasalnya, wasalnya begitu, ya. Ghayabatil jubbi, ya. Kalau waqaf ya yang kasrah di ganti suaranya suara e, ya, ganti suara qalqalah. Wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb. Hadir. Baik. Jadi paham ya? Hadir. Giliran siapa? Tabbat yada abi lahabin watab. Nah, jangan lama-lama. Watab. Ini kelamaan. Watab. Bandingkan dengan wasolnya. Watab. Watab. Tabbat yada abi lahabin watab. Ya. Wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb. Ahsan, ya. Fadal. Tabbat yada abi lahabin watab. Wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil ujub. Nah, ulangi yang pertama. Tabbat yada. Tabbat yada abi lahabin watab. Jadi yang muncul setelah sukun bukan apa, bukan nafas saja, bukan nafas, ya, bukan watab, ya, jangan nafas yang keluarkan, tapi suara watab, ya, bukan watab, ya, nafasnya tidak keluar. Nah. Wayabatil jubb, ya, suara qalqalah. Naam. Jazakallahu khair. Berikutnya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Wa ajma'u ayaj'aluhu fi khayabatil batil jubb. Baik, lagi. Wa ajma'u. Wa ajma'u ayaj'aluhu fi khayabatil jubb. Baik, barakallahu fiik. Berikutnya. Waqaf pada jim tasydid dan qaf tasydid. قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ طيب تفضل. قل هي مواقيت للناس والحج واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. ulangi panjang bedanya belum sempurna. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. آدم dalnya pendek. آدم بالحق. طيب أحسن تقول. وقل لإليهم نفعني أتم بالحق. أتسنى قل هي مواقيت. قل هي kul hiya mawaqitun nasi wal hajj. Ya. Kul watlu alaihim nabani adam bil haq. Barakallahu fik. Naam. Barakallahu fik. Assalamualaikum ilaik. Naam. Fadal. Mungkin bisa didekatkan mic-nya. Kul hiya baris ketiga. Kul ngala kul ngadabu ai irati. Kul hiya kul hiya maki mawaqitun nasi wal hajj. Wal hajj. Wal hajj. Naam. Wa watlu langsung ketak. Na nabaina ngadama bil haq. Baik. Jazakallahu khair. Naam. Kita baca lagi baris ketiga ya pelan-pelan. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq. ولعذاب الآخرة أشق. قل نار جهنم أشد. فضل باريس كلمة dan keenam. ولعذاب الآخرة أشق قل نار جهنم أشد. نعم أحسن. ولعذاب الآخرة أشق قل نار جهنم أشد. نعم حسن تفضل. ولعذاب الآخرة أشق. ulangi. ولعذاب الآخرة أشق. قل نار جهنم أشد. طيب حسن. نعم yang paling bawah. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ. إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ. Kalau ini yang keluar nafas. Ya. Kita bayangkan ada dua kaf, kaf yang pertama sukun, yang kedua juga kaf lagi sukun. Ya. Namun yang dibaca dengan hembusan nafas adalah kaf kedua. La fi syak. Syak. Ya. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syak. قالت يا ليتني مت قالت يا ليتني مت قالت يا ليتني مت مت ini seperti kaf juga mit tak yang pertama idgham mit yang kedua baru ada nafas dihembuskan mit tidak langsung mid atau syak tapi ditunda. Naam barakallahu fiik. Fadhal. Wa innal ladina talafu fihi la fi syak. Naam. Qalat qalat ya laitani mit. Mit ya, Hasan. Fadhal. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ أحسن نعم berikutnya وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ قالت يا ليتني مت طيب بارك الله فيك حسن تفضل صف belakangnya mengubah وان الذين اختلفوا فيه لفي شك قالت يا ليتني مت Mat apa mit? Oh iya. Mit, ya. Qalat ya laitani mit. Ahsan, ya. Terakhir. Wa innal ladhi tahlafu fihi lafisak. Qalat ya laitani misat qalat ya laitani misat barakallahu fik ya nah di bawah ada catatan qalqalah pada huruf yang bertasydid dan waqaf tertunda sesaat qalqalahnya tertunda sesaat nah jika huruf yang ditasydid dan diwakofkan bukan huruf qalqalah, maka naikkan suara. Ya, nanti di alam berikutnya adalah huruf-huruf yang bukan qalqalah. Ya, ditasydid dan diwakofkan. Nah, maka ada apa? Ada nabr atau naiknya suara. Adapun kalau yang ditasydid adalah huruf qalqalah, ya, saat diwakofkan, ya ini sudah cukup ya, menunjukkan tasydidnya. Ya. Tertundanya qalqalah itu menunjukkan bahwa itu adalah huruf yang ditasydid. Nah, coba kita ulang lagi dari awal baris. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya. Jadi tidak harus dinaikkan. Contohnya tabbat yada abi lahabi wa tab. Enggak perlu dinaikkan. Karena dengan tertundanya qalqalah sudah terwakili darinya ada tanda tasydid. Ya, sudah menunjukkan tasydid. Ya. Wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb. قل هي مواقيت للناس والحج واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق ولعذاب الآخرة أشق قل نار جهنم أشد ya, adapun kaf dan ta ini juga bukan huruf qalqalah ya, walaupun apa napasnya yakni apa tertunda ya, tapi dia bukan huruf qalqalah ya, belum cukup menampakkan apa tasydidnya, maka wallahu alam ini juga termasuk yang perlu dinaikkan suaranya la fi syak ya, la fi syak ya, nah hanya hembusan nafas belum terlalu jelas ya. Baik, maka untuk waqaf pada kaf dan ta yang bertasydid ya, perlu nabr untuk menampakkan tasydidnya. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syak. Baca. Innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syak. Qalat ya laitani mit. Ya, dinaikkan suaranya wallahu alam. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.